الله وحده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الشاعر رحمه الله قال ونعت يتبع المنعوت الى اخره النعت ينقسم الى قسمين حقيقي وسببي نعت terbagi menjadi dua hakiki dan sababi. Qala fal haqiqi ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu 'alal man'uti. Na'at haqiqi adalah apa yang merofakkan dhamir mustatir yang kembali kepada man'ut. Nahwu contohnya ja'a Zaidun al-aqilu. Telah datang si Zaid yang berakal itu. Mana na'at mana man'utnya? Indak ya khana. Aba Usman muhtaram. Al-aqilu na'at man'ut. Nah, na'at apa? La'at hakiki. Nah, fal-aqilu na'atun hakikiyun li Zaidun. Maka kata al-aqilu ini adalah na'at hakiki bagi lafad Zaidun. Wahuwa ismu fa'ilin ya'malu amal al-fi'li. Dan dia adalah isim fa'il, beramal seperti amalan fi'il. Nah, sudah berlalu al-asma al-amila amal al-fi'li. Nah, atau dalam mutammimah, ya, adapun dalam durrah nanti akan datang di halaman 407. Ya, isim-isim yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Nah, sehingga dia membutuhkan fa'il. Fa'iluhu wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Maka fa'ilnya al-aqil adalah dhamir mustatir yang tersembunyi padanya secara jawazan, secara boleh takdirnya huwa. Ya'udu alal man'uti wa huwa Zaidun. Kembali kepada man'ut yaitu Zaidun. Nah, kita kembali ke ta'rif definisi tadi. Ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu 'alal man'uti. Nah, maka al-aqil itu merofakkan dhamir mustatir tersembunyi padanya kembali kepada man'ut. Itu huwa kembali kepada Zaidun. Wa hukmuhu annahu yatba'u man'utahu fi arba'atin min asharatin. Hukumnya na'at hakiki itu mengikuti man'utnya dalam 4 dari 10. Ini sudah kita singgung pembahasan waktu kemarin, pembahasan matan, ya. Apa saja itu yang 4 dari 10 ya, Akhana? Baik, Hak. Pertama, 1 dari sisi Irob. Irob, ada berapa? 3, yaitu Rofa. Nah, 1 dari 3, terus. Nah, berarti berapa? 2 banding? 3. 6. Terus? Tarif dan tadir. 3 dari? 8. Kemudian dari si tadkir dan tadlif. Mudakar dan mu'annasnya. 4 dari 10. Paham ya istilah arba'ah min asyrah? 4 dari 10, paham insya Allah ya. Apa itu wahiyya? Dijelaskan di sini. Wahidun min aujuhil i'rabis salasati, yaitu satu dari sisi-sisi i'rab yang 3. Allati hiya ar-raf'u wan nasbu wal khafdu, yang rafa, nasab dan khafd. 1 dari 3. Wahidun minal ifradi wa tasniyati wal jam'i, satu dari sisi bilangannya mufrad, musanna dan jamak. Wahidun wa wahidun minat ta'rifi wa tankiri, satu dari sisi ma'rifat nakirahnya. Wa wahidun minat tadkiri wa ta'nis, satu dari sisi mudhakar mu'annasnya. Kal misalil mutaqaddimi, seperti contoh yang telah lalu. Nah, ja'a Zaidun al-aqilu, kesamaannya dari sisi apa saja ini ya, apa antara na' dan manutnya? Apa? Nabila. Dari sisi rofa. Sama-sama rofa. 2. Dari sisi adat Sama-sama mufrad. Tiga. Dari sisi keadaannya ma'rifat. Sama-sama ma'rifat. Dari sisi yang pertama, na'atnya ma'rifat kenapa? Karena dia alam. Na'at. Na'atnya karena dia kemasukan ma'rifat. Nah, man'utnya? Man'utnya ma'rifat karena alam. Yang keempat? Yang keempat itu dari sisi jenisnya. Nah, sama-sama mudzakkar. Nah, empat dari sepuluh. Wahwa al-aqilu tabi'a man utahu wahwa Zaidun. Dia adalah al-aqil mengikuti manutnya yaitu Zaidun fi raf'i wal ifradi wat ta'rifi wat tadhkir. Mengikuti na'am al-aqilu mengikuti Zaidun dari sisi rafa'nya, mufradnya, ma'rifat dan mudzakarnya. Fa in qulta ra'aitu Zaidan al-aqila fa fi nasbu badalur raf'i wa baqiyatul awjuhi. Jika kamu katakan ra'aitu Zaidan al-aqila, maka padanya mengikuti nasab sebagai ganti rofa dan sisi-sisi yang tersisa. Jadi masih sama apa? Sama-sama mudzakkar, sama-sama ma'rifat, sama-sama mufrad, sama-sama nasab. Wa in qulta maratu bi Zaidin al-aqili fa fihi al-khafdu badalun nasbi wa baqiyatul awjuhi. Kalau kamu katakan marartu bi Zaidin al-aqili, naam, maka terdapat padanya khafat sebagai pengganti nasab dan sisi yang lainnya masih tetap, ya, sama-sama apa? Mufrad, ma'rifat, mudzakkar, khafat. Wa in qulta ja'at Hindun al-aqilatu wa ra'aitu Hindan al-aqilata wa marartu bi Hindin al-aqilati fa fi at-ta'nisu badal at-tadhkiri wa baqiyatul awjuhi. Nah, Hindun al-Aqilah. Ini kesamaannya apa ya, Pak Numer? Sama-sama mufrad. Mufrad. Rofa. Rofa. Mu'anas. Mu'anas. Kurang satu. Ma'rifat. Ro'a itu Hindun al-Aqilah, tak kesamaannya. Na'atmanut ya, Fana. Pak Usman. Sama-sama nasab. Ma'rifat, sama ma'rifat dan sama mufrad. Wa maratu bihin din al-aqilati. Enggak ya, Fana? Samaannya apa saja? Samaannya ya sama mufrad. Mufrad. Ma'rifat. Khafat. Khafat. Satu lagi. Mufrad, ma'rifat, khafat, satu lagi. Jenisnya. Apa? Apa jenisnya? Sama-sama mu'annas. Mu'annas. Nah. Wa in qulta ja'a rajulun 'aqilun. Samaannya apa, Sofia? Sama-sama mufrad. Sama-sama rofa. Sama-sama nakirah. Sama-sama mudzakkar. Nah, wa ra'aitu rajulan 'aqilan. Anda apa, Alif? Sama-sama mufrad, sama-sama nakirah, sama-sama mudzakkar. Maratu bi rajulin aqilin. Sama-sama khafat, mudzakkar, ma'rifat, nakirah, kemudian mudzakkar. Nah, fa fiya tankiru wa dalu ta'rif wa baqiyatul awjuhi. Nah, di dalamnya ada nakirah menggantikan ta'rif dan sisi yang lainnya sama. Wa baqiyatul amsilati fiha tasniyatu awil jam'u badalul ifradi wa baqiyatul awjuhi. Sisi sisa contoh-contoh yang disebutkan dalam matan terdapat padanya yang musanna, jama' menggantikan mufrad dan sisi-sisi yang lainnya. Contoh yang musanna. Musanna rafa mudzakkar ma'rifat. Indak ya khana. Musanna rofa mudzakkar ma'rifat. Ja'a musanna mudzakkar ma'rifat. Ja'a Zaidani. Al-Aqilani. Wanatu fi hadhil amsilati kulluha rafi'un li dhamiril man'util mustatiri fihi. Na'at pada contoh-contoh ini semuanya merofakkan dhamir man'ut yang tersembunyi padanya. Wa yusamma haqiqiyan, dinamakan dengan na'at haqiqi kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu. Adapun pembahasan at-sababi insyaallah pada pertemuan yang berikutnya bi'nillahi ta'ala. Naktawi bihadal qadar taqabbalu barakatuh. Tambah lama. Ke sana ketinggalan.